Sering terjadi perbedaan penentuan puasa dan hari raya di Indonesia. Biasanya pemerintah menentukan dengan rukyatul hilal dan yang lain dengan hisab. Maka dengan itu terjadi perselisihan mana yang kita ikuti dan apa alasannya. Yang kita ikuti adalah pemerintah kita, masing-masing muslimin dengan pemerintahnya. Kenapa? Karena ini hukum yang sifatnya jama'i, hukum yang terkait dengan jamaah muslimin, muslimin dengan pemerintahnya, bukan hukum yang menyangkut hanya dengan perorangan. Kalau hukum yang menyangkut dengan perorangan, saya mau sholat sunnah atau tidak sholat sunnah, saya mau puasa sunnah atau tidak puasa sunnah, ini hukum dengan perorangan. Mau dilakukan silakan, tidak apa-apa. Tapi hukum kapan Ramadan, ini menyangkut seluruh muslimin. Kapan Idul Adha, kapan Idul Fitr, ini terkait dengan seluruh muslimin. Maka ini seperti disebutkan dalam hadis, shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah ketika kalian bersama muslimin dengan pemerintah yang berpuasa. Fitri kalian yakni masuk satu Syawal, menghentikan dari puasa Ramadan adalah ketika kalian wahai muslimin dengan pemerintah kalian melakukannya. Ya, begitu pula Idul Adha. Sehingga di sini dijelaskan oleh para ulama berarti kaum muslimin melakukan ini bersama pemerintahnya. Tidak boleh perorangan menentukan sendiri, saya mau puasa Ramadan dulu atau saya mau Idul Fitri dulu. Ini berdasarkan hisab saya juga belajar ilmu falak, saya belajar ilmu hisab, jadi saya mau mempraktekkan untuk sendiri. Tidak ada seperti itu, tidak boleh. Orang dulu juga punya ilmu seperti itu, jangan dianggap tidak punya. Tapi tetap tidak dibolehkan masing-masing menggunakannya untuk pribadi. Ya, ini ibadah jama'i diselenggarakan oleh pemerintah. Tidak pula kelompok tertentu, oh saya untuk kelompok saya, komunitas saya mau duluan. Yang lain, saya nantilah belakangan. Tidak bisa, ini bukan ibadah kelompok. Ini ibadah muslimin. Sehingga harus ditentukan oleh pemerintah bersama untuk muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Dan telah dijelaskan oleh para ulama kita, Syekh Al-Albani rahimahullah, menukil dari para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lain.